tepang eta bongan urang. Gening naha aja sumpi tanda bade bela pang tetah ingrang tuma bade dikanyaan tanda musatia kutusaka. Kedah cinta mual cinta loros pisan disangka pura-pura mah itu kawas cacaya disangka boa-boa sumpah bare tuku kedah kumaha. Leres asi leres pisan tersangka pura-pura bade bela bohong kukosna tersangka pura-pura muka putra mual cinta leres asi leres pisan tersangka pura-pura nah gitu kepas cacaya tersangka boa-boa sumpah pada tubuh kedah kumaha. Kedah cinta mual cinta leres asi leres pisang.